Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya, kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan? Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu dua saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu dua. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang berkunut itu dua. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang berkunut itu dua. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut dua. Yang tak berkunut itu dua. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? Empat-empat ini ahlu sunnah wal jamaah. Empat mazhab.